بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sedemikian banyak. Satu di antara nikmat yang tengah kita rasakan pada malam hari ini, yaitu nikmat untuk bisa duduk bermajlis di dalam masjid ini. Duduk dalam rangka untuk thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi ini merupakan satu bentuk upaya kita agar kita senantiasa taqarruban ilallahi ta'ala. Senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan upaya untuk terus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan satu bentuk amalan yang sangat mulia. Karenanya, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita termasuk dari hamba-hambanya yang diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk bisa bermajlis, menuntut ilmu, dan berupaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan upaya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan-amalan soleh, kita termasuk dari hamba-hambanya yang mendapatkan penjagaan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan kepada kita. Keberkahan dalam arti selalu kebaikan demi kebaikan yang kita dapatkan. Keberkahan artinya kebaikan demi kebaikan senantiasa menyertai diri kita. Itulah yang kita harapkan. Sehingga ketika kita hidup di dunia ini, benar-benar dunia ini hanya sebagai titian. Dunia ini hanya sebagai titian, tempat melintas. Titian itu tempat melintas. Melintas kemana? Melintas ke alam akhirat. Karena sesungguhnya dunia ini sifatnya fana, sifatnya mudah rusak, sifatnya sementara, dan sifatnya dunia ini adalah sesuatu yang tidak abadi. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang akan dijumpai oleh setiap manusia, yaitu kehidupan yang abadi. Nah, di dalam keabadian itu, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu dengan masuk ke dalam jannah, dan di sanalah keabadian dengan penuh kenikmatan, ataukah termasuk orang-orang yang tidak beruntung, sehingga masuk ke dalam neraka, dan di sana seorang hamba mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka semasa kita hidup di dunia, selagi kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa beribadah, untuk bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gunakanlah kesempatan di dalam kehidupan dunia ini, kesempatan untuk semaksimal mungkin meraih sesuatu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam bentuk kita mendapat penjagaan, taufik, dan yang lainnya yang kita harapkan atau yang kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hadis ini masyhur. Ya. Terdapat di dalam Sahih al-Bukhari, terdapat di dalam Sahih Muslim, ya. Terdapat juga di dalam kitab al-Arba'in an-Nawawiyah. Masyhur hadis ini di kalangan kaum Muslimin. Hadis apakah itu? Ada yang menyebut hadis ini hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena di dalam hadis ini ada kisah di mana malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk rupa seorang laki-laki. Seorang laki-laki dengan penampilan, dengan penampakan, rambut hitam, legam, tersusun rapi. Pakaian putih, bersih, ya. Dan tentu saja menjadikan seseorang bertanya-tanya. Pertanyaannya, siapakah? Ya, para sahabat yang saat itu belum diberitahu oleh Rasulullah SAW bertanya-tanya, siapa orang ini? Kalau orang ini dari kota Madinah, tentu ada salah satu dari sahabat. Sekian banyak sahabat di kota Madinah ini, tentunya ada yang mengenalnya. Tetapi sekian banyak sahabat yang hadir saat itu, tak satu pun yang mengenal siapa sosok laki-laki yang berambut rapi, berpakaian putih, bersih, tidak ada yang mengenalnya. Kalau laki-laki ini adalah laki-laki yang pria ini adalah tidak tinggal di kota Madinah. Artinya dia musafir. Orang yang sedang bepergian. Tetapi orang yang bepergian kok tidak nampak tanda-tanda kalau dia adalah seorang musafir. Orang yang bepergian, seorang musafir, biasanya ada tanda-tandanya. Rambutnya kusut masai, tidak terawat rapi, bahkan mungkin berdebu. Pakaiannya juga tidak putih, bersih. Ya, tidak rapi, mungkin ya ada sedikit debu ataupun yang jelas menampakkan bahwasanya laki-laki ini adalah laki-laki yang telah menempuh perjalanan sekian lama. Tetapi tanda-tanda itu pun tidak ada. Inilah yang menjadikan para sahabat yang hadir saat itu ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya-tanya. Terlebih dari itu, setelah itu Laki-laki ini justru duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian justru melontarkan pertanyaan. Setelah duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beradu, ya, lutut dengan lutut berhadap-hadapan, kemudian laki-laki ini melontarkan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaan pertama, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala, laki-laki ini ya, yang malaikat Jibril menyerupakan laki-laki ini menjawab, shadaqta, engkau benar, memberikan jawaban, engkau benar. Qala, kemudian kemudian berkata Umar yang menyaksikan itu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqah. Aneh sekali, kok orang yang bertanya malah yang membenarkan. Ya, orang yang bertanya justru membenarkan. Biasanya orang yang bertanya itu karena dia belum tahu, sehingga ketika diberi jawaban, oh ya, manggut-manggut misalnya. Ya kan? Nah, tapi ini justru membenarkannya. Dia yang bertanya, kok dia yang membenarkan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, singkatnya, pertanyaan yang kedua dari laki-laki ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku tentang al-iman. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Qala, shadaqta. Laki-laki ini lagi-lagi menyebutkan shadaqta, engkau benar. Artinya jawaban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenarkan oleh orang ini. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta, yang dimaksud ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu tentang al ihsan. Kemudian laki-laki ini bertanya yang keempat, fa akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala antalidal amatu rabbataha ya wa antaral khufatal uratal alata ri'a'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, dan seterusnya. Kemudian laki-laki ini bertolak, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian tsumma qala li, kemudian Rasulullah sallallahu bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa laki-laki yang bertanya itu? Qultu, Allahu wa rasuluh a'lam. Umar menjawab, atau dengan bahasa saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu adab. Adab dari sahabat Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin lancang, tidak ingin mendahului, ya, tetapi menjawabnya, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tentang jawaban yang benarnya seperti apa, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibrilu, maka itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian, mengajari agama kalian. Nah, itu secara singkat peristiwa yang terdapat di dalam hadis Jibril. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Di dalam hadis ini ada kata berjawab. Siapa yang berkata? Siapa yang berkata? Gak ada yang jawab. Berarti hanya kata-kata saja, karena tidak berjawab. Siapa yang berkata? Jibril. Siapa yang menjawab? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kayaknya kurang motivasi ini memberi jawaban. Jadi saya akan bertanya, dan supaya termotivasi, saya akan berikan hadiah bagi siapa yang akan menjawab. Ini hadiahnya satu koper. Pajang di meja ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian menjawab, kalian bisa menjawab, ambil hadiahnya sendiri. Kenapa? Nanti pilih ya hadiahnya. Yang kamu suka mana, silahkan diambil. Oh, ini sudah kosong. Enggak ada. Nanti kalian tertipu. Cek dulu. Jadi tolong dijawab ya kalau ada pertanyaan. Nanti kalau kalian menjawab, silakan ambil hadiahnya. Maju saja ke depan tanpa usah malu-malu. Ya? Paham? Kelas 1 MI. Kelas 1 apa? Di sini kelasnya apa? Hah? Yang baru kelas 1. Ada kelas 1 enggak? Hah? Kelas berapa? Umar, kelas berapa, Umar? Enggak, yang kelas berapa di sini ada? Yang kecil? Hah? Ah, Zubair. Eh, siapa? Zulkarnain. Zulkarnain. Tadi hadis apa yang dibacakan Ustaz? Hadis apa namanya? Boleh dibantu kakaknya? Boleh dibantu kakaknya juga? Hadis Jibril. Sini maju, berdua. Kakak beradik sini maju, berdua. Nih. Maju, Jubair sini. Sini. Jangan ngintip dulu, malu hadiahnya mana. Silakan, Zulkarnain mau apa? Jubair mau apa? Ambil tiga. Ambil tiga. Ya. Hah? Satu saja. Kok naah banget? Ini nih, apa? Zulkarnain satu nih. Zulkarnain. Hadis Jibril. Yang kelas, satu kelas dengan Jubair mana? Satu kelas dengan Jubair mana? Mana? Siapa namanya? Hah? Siapa? Ijaz, Ijaz. Malaikat Jibril yang datang ke Nabi Muhammad menyerupakan apa? Menyerupakan seorang laki-laki, menyerupakan seorang perempuan, menyerupakan siapa? Laki-laki. Mau hadiah? Mau hadiah? Mau ambil yang mana? Ambil dua. Ambil dua. Yang ini nih. Kalau satu ini saja. Jangan meranjak ke yang lain. Yang kelas atasnya Hijaz. Kelas berapa itu? Hah? Kelas 2 apa kelas 3? Yang kelas 2, kelas 3 mana? Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Tolong menghadap ke sana. Nanti dulu, duduk dulu. Tolong menghadap ke sana. Siapa namanya? Abdurrahman. Abdurrahman menghadap ke sana. Ke ami-ami itu. Coba kenalkan saya nama Abdurrahman. Yang keras, suaranya yang keras. Ya. Rumah saya di mana? Hah? Di Bojong. Ayah saya bernama ke sana ngadepnya. Ayah saya Abi Dawud, ya. Terus saya sekarang belajar di Bojong, di Ma'had Riyadul Jannah. Kemudian saya sekarang di kelas, jawab sana, saya sekolah di kelas 2 Ma'had. Iya, sudah sekarang ambil hadiahnya. Iya, cuma itu saja? Enggak ada makanan? Kalau ingin makanan, itunya ditaruh. Bingung ya? Mau apa? Mau minyak wangi atau mau apa? Ini anak-anak asli. Ini ya. Bilang apa? Hah? yang di atasnya kelas Abdurrahman. Kelas berapa? 3. Mana yang kelas 3? Ada? Tidak ada? Yang di kelas 4? Ya, sini yang kelas 4. Oh, ini Daluan. Menghadap ke sana. Coba perkenalkan diri. Seperti tadi Abdurrahman. Ini nih. Perkenalkan nama saya Sauban. Kelas 4. Ma'had Riyadul Jannah. Ani Hamzah. Apa itu? Ani Hamzah itu siapa? Ayah? Bu? Atau siapa? Ayah? Abu Sufyan. Sekolah Ma'had Riyadul Jannah. Santri. Sekarang silakan ambil hadiahnya. Ya, pakai tangan bagus. Bilang apa? Antum jazakumullah khairan. Kelas 4 ya itu ya. Ya. Kelas 4. Sekarang yang di kelas 5. Mana yang kelas 5? Ya. Pakai ini ya. Saya kasih pertanyaan. Nanti dijawab ya. Hah? Pertanyaan pertama dari Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam hadis Jibril tadi apa? Pertanyaannya, apa makna Islam? Makna Islam. Iman, Islam. Silakan ambil hadiahnya. Kenapa? Kok merinding? Berdiri bulu romaku. Bingung ya? Ini aja kalau gitu. Botol aqua. Silakan ambil. Iya. Rupanya dia rupanya melihat antum semua lengah, langsung cut. Ya. Yang kelas 6. Mana kelas 6? Oh, ini kelas 6. Oh, kamu masih kecil. Namamu siapa? Hasan. Hasan putranya siapa? Hah? Abu Faris. Ya. Hasan. Boleh Ustaz bertanya? Hah? Boleh Ustaz bertanya? Insya Allah bisa dijawab pertanyaannya? Bisa. Apa jawabannya? Ya. Sekarang Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dengar enggak? Dengar ya. Apa saja di antara bentuk pertanyaannya? Nih, pakai ini. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Kiamat. Hari kiamat. Mana yang mau diambil? Cuma itu? Ya. Ya, antum jazakallahu khairan. Sekarang yang di atas kelas 6 ya. Ini tadi kelas 6 ya. Coba kelas apa namanya? Kelas 7. Kelas berapa? Kelas 7. Sini maju. Namanya siapa? Sofwan. Sofwan. Ayahnya siapa namanya? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini kakaknya tadi. Kakaknya siapa? Punya adik siapa namanya? Hah? Soban. Ini mana bapaknya ya? Udah dua tampil ini. Sofyan mau diberi pertanyaan oleh Ustaz? Iya. Siap jawab? Insya Allah. Kalau jawabannya salah, mau dapat hadiah enggak? Oh, enggak tahu. Harus tahu. Pertanyaannya. Pertanyaannya, yaitu hadis tadi diriwayatkan dari seorang sahabat. Siapa nama sahabat tersebut? Umar bin Khattab. Ambil hadiahnya. Waduh, memang ini. Ya. Ana tidak menyangsikan. Memang ini didikan dari seorang ayah. Luar biasa. Ya. Ini azan. Sudah azan. Mau azan dulu. Mau azan dulu atau kita selesai saja sampai di sini? Hah? Lanjut. Ah, pasti pengen hadiahnya ini. Silakan azan dulu, tolong. Kita lanjutkan sampai kelas berapa yang paling atas? Tadi sampai kelas berapa? Kelas 7. Yang paling atas sampai kelas berapa? Hah? Takhusus 3. Kelas 7 sampai kelas berapa? 9. Iya. 7, 8, 9 gitu. Terus takhusus. MTS. Terus MTS ya. Ya. Sekarang kelas 8. Mana kelas 8? Ya, maju ke depan. Kelas 8 siapa namanya? Irsyad. Nah. Irsyad ayahnya siapa namanya? Apa Irsyad? Ya. Irsyad, nah ayahnya Abu Irsyad. Nama? Arif. Arif. Ya. Irsyad, pertanyaannya, apa artinya watuqimas sholat? Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Watu'tiyaz zakat. Naikkan zakat. Zakat. Mau hadiah? Apa hadiahnya? Ambil. Sudah cuma itu? Ya. Jazakallah khairan. Sederhana seperti abahnya. Ya. Kelas 9 ya. Kelas 9. Mana kelas 9? Maju ke sini kelas 9. Siapa namanya? Zuhair. Zuhair. Zuhair. Nama ayahnya siapa? Abu Zuhair. Abu Zuhair. Iya, nama ayahnya. Nama, bukan kuliahnya. Pak Wasis. Pak Wasis. Pak Wasis. Hadir nggak ayah antum di sini? Enggak. Pertanyaannya, iman yang didefinisikan oleh Nabi apa? Hmm? Ya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Sekarang mau hadiah enggak? Apa? Oh ya, jazakallahu khairan. Ya. Kelas 9, udah ya? Berarti sekarang MTS ya? Hah? Hah? SS? Apa itu? Enggak, kelasnya. Kelasnya itu, namanya? SSF. Hah? Kelasnya memang itu nama kelasnya? Berapa kelas? 3 kelas. Sekarang dari 3 kelas itu siapa yang mau maju? Ya, silakan. Siapa namanya? Mukbil. Mukbil. Abah, namanya siapa? Mustaqim. Ada di sini ayahnya? Tidak. Di mana ayahnya? Oh, enggak tahu. Maksudnya enggak tahu itu di mana? Rumahnya di mana? Asli dari mana? Lulusan Ciampea. Dari Ciampea. Tinggalnya di Ciampea. Iya. Coba madep ke sana. Saya Mukbil, tinggal di Ciampea, nama saya Mustaqim gitu. Coba. Coba. Coba. Ya, ayah saya bernama iya. Pertanyaannya, Mukbil, pertanyaannya apa artinya? Sekali lagi, apa artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu? Seolah-olah ka'annaka tarahu. Iya, melihat nyahnya itu siapa? Allah. Silakan pilih hadiahnya. Oh, itu enggak termasuk. Yang di atas meja. Kalau milih koper, anak curiga mau kabur nih. Silakan pilih hadiah yang masih tersisa di meja. Ya. Ya. Ya, jazakallahu antum jazakallahu khairan. Yang MTS, MTS ya. Sekarang MTS. Oh, takhusus. Dari kelas takhusus perwakilan. Mana? Mana? Enggak ada? Siapa? Ya. Mana? Mas Taufik mana? Oh iya. Perkenalan dulu ya. Ini latihan mental loh. Ketika malaikat Jibril itu datang, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang apa? Sedang duduk-duduk. Kemudian, tolong diterjemahkan. Ya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Iya, itu definisi apa itu? Ihsan. Ya, silakan pilih hadiahnya yang mana? Ya. Senang permen ya? Ya, jazakallahu khairan. Terus kelas mana lagi ya? Habib. Sudah selesai. Sekarang saya ingin para pengajarnya, mudaris. Tapi mudaris hadiahnya enggak ini. Ini jangan diambil nanti ya. Mudaris mana mudarisnya? Mana yang mudaris mana? Ya, maju sini. Maju yang mudaris. Ya? Nah, nanti ada berapa gitu. Mudarisnya sini. Saya beri pertanyaan ya. Nanti jawabannya ke depan sana. Apakah, siapa namanya? Abu Muhammad Yunus. Ustadz Abu Muhammad. Apakah antum setuju kalau ada santri yang melanggar dihukum dengan berdiri dijemur di tengah matahari terik? Setuju atau tidak? Diperingatkan bagaimana? Peringatan gitu. Kasih nasihat. Berapa kali kasih nasihat? 3 kali. Setelah 3 kali. Apanya ditingkatkan? Diikop. Tidak melibatkan orang tua? Bagaimana cara melibatkan orang tua? Jadi sebelum dihukum, dipanggil dulu orang tuanya. Setelah dipanggil, terus masih juga melanggar, diberi sanksi. Sanksinya apa? Dijemur begitu? Sesuai dengan kesepakatan pihak mahat. Santu. Ini hadiah buatan. Ada lagi mudaris? Jadi tadi urutannya beliau, kalau ada santri yang melanggar diberi nasihat. Meskipun sudah ada ketentuan iqobnya. Sudah ada ketentuan iqobnya. Sudah ada ketentuan sanksi hukumnya. Tapi tadi beliau mengatakan diberi nasihat dulu. Saya tanya sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Terus apalagi melibatkan orang tua. Terus apalagi baru kemudian ada sanksi. Sanksi pun bukan dari beliaunya. Tapi dari keputusan ma'had. Ahsantu. Ada lagi mudaris? Cuman satu ya mudarisnya ya? Mana lagi? Hah? Oh ini. Siapa namanya? Urwa. Kelas berapa? Ngajar di kelas berapa? Kelas 8. Di kelas 8 ada yang sulit diatur tidak? Lancar saja. Lancar itu maksudnya apa? Mudah diatur dan mudah diarahkan. Lancar juga menerima pelajaran? Enggak, dari awal sampai sekarang maksudnya udah berapa bulan? Masuk lebaran kemarin, baru mengajar. Berapa hari? Baru seminggu mengajar di sini. Tadinya di mana? Hah? Berapa hari? Dari pulang dari mana? Dari mudik. Hah? Pulang dari mudik? Oh, dari Madinah. Ya. Sekarang ketika menghadapi anak kesulitan belajar misalnya, Ada enggak cara-cara khusus untuk mengatasinya? Iya? Ya, enggak usah gemeter, santai aja. Iya, santai aja. Gitu. Santri yang misalnya bermasalah, sulit belajar, misalnya apa? Ada enggak kiat-kiat untuk mengatasinya? Iya. Iya. Sekarang kalau kedekatan pengajar dengan santri, bagaimana caranya? Apakah santri itu ditraktir terus, kencang mamat, beli mie ayam, atau bagaimana? Iya. Iya. Antum sehat atau tidak? Terus gitu? Iya. Iya. Berapa lama itu kira-kira? Iya. Iya. Ah, santun. Ada lagi mudarris? Hah? Siapa? Abu Hilmi? Ya, boleh maju sini. Ana tanya. Kenapa? Jangan susah-susah. Enggak, yang mudah aja. Bolehkah seorang pengajar itu melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada santrinya, sehingga santri itu merasa sakit hati, merasa tersinggung? Kira-kira bagaimana cara mengatasi ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang tidak baik kepada santri? Ada lagi enggak mudarrisnya? Yang sebelah sana itu loh, yang di luar kaca itu. Hah? Ami Hamzah, Ami Hamzah. Hari ini satu keluarga borongan. Sudah tahu semua, enggak usah perkenalan gitu. Nanti jadi terkenal. Sekarang bagaimana kiat para santri itu untuk semangat menulis, membaca? Kira-kira apa saja kiat-kiatnya? Kasih briefing. Briefing itu makanan atau apa? Kesadaran tentang pentingnya menulis dan membaca. Apa kira-kira menulis itu penting? Apa yang menjawabkan menulis itu penting? Ya, lewat tulisan. Terus? Iya. Kelihatannya antum grogi ya kalau itu. Kok jadi kayak kaku begini gitu loh. Jadi artinya menulis itu bisa untuk dakwah, ya kan? Kepada para raja, para penguasa. Terus para ulama juga meninggalkan warisan dalam bentuk tulisan. Ilmu dalam bentuk tulisan. Baik. Jazakumullah khairan. Saya minta perwakilan orang tua. Kenapa? Dibuka aja. Nanti dibuka di depan istri ya. Ini Mas Ihsan, sini Mas Ihsan sebagai orang tua. Saya tunjuk aja lah. Kalau nanti nggak pada mau maju sini maju, digendong aja anaknya. Ya, ini Mas Ihsan dengan 3 orang putranya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Mas Ihsan, antum sebagai orang tua, terus anak antum dihukum, dijemur, berdiri. Kira-kira antum, apa perasaan antum? Setuju atau tidak? Atau ada protes atau bagaimana? Bertanya dulu ke mudarisnya. Apa pertanyaannya? Anak saya dihukum kenapa? Terus kalau mudarisnya menjawab karena melakukan kesalahan ini, musyawarah dengan siapa? Musyawarah dengan pihak bagian kesantrian. Apa yang dimusyawarahkan? Apakah menjemur itu dibenarkan? Kalau misalnya benar, terus bagaimana? Iya. Ada kalau salah dibagaimanakan? Iya. Iya. Iya. Abu Sofyan sebagai apa di situ? Guru TK atau apa? Oh, mudir TK. Oh, anak antum di TK sekarang. Oh. Mudah-mudahan. Sudah. Oh, nambah lagi. Udah diterima yang kedua. Oh, nambah belajar lagi, belum bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Jadi begitu caranya. Tapi untuk anak TK itu, kira-kira Mas patut tidak untuk dapat hukuman itu? Menurut antum belum patut untuk mendapat hukuman. Jadi harus, kalau salah, dibagaimanakan? Diperingatkan, bukan ditegur, bukan dinasehati. Ya, dinasehati. Iya. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Mau nggak diterima? Ini hak antum. Mungkin itu saja ya, kita cukupkan sampai di sini. Ini nanti ada sisa, siapa yang mau? Nah, ini yang kecil-kecil ya, ini saya berikan yang kecil-kecil. Nanti siapa yang tanggung jawab yang membagikan? Siapa? Mas? Mana Mas Umar? Ya, yang membagikan ya. Ya, gitu ya. Tolong ya, Mas Umar ya, membagikan ya. Silakan, ini sisa hadiahnya. Karena tadi enggak cukup mengejar waktu. Mungkin itu saja. Alafu minkum, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.